Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin masih di kitabul fadail, keutamaan tentang zakat. Jadi taqidu wujubi zakat, penekanan tentang wajibnya zakat. Imam Nawawi membawakan hadisnya Talhah ibn Ubaidillah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd fa'iru ra'si nasma'u dawiya sautihi. Kata Talha bin Ubaidillah, datang seseorang kepada Rasul dari penduduk Najd yang rambutnya itu acak-acakan. Kemudian kami mendengar dawiya sautihi, suaranya itu menggelegar, keras. Walanakohu mayakul, cuman kami enggak paham apa yang diucapkan. Hatta dana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu dekat dengan Rasul. Fa'idha huwa yas'alu alil Islam, setelah dekat itu tanya kepada Rasul tentang Islam. Maka Nabi menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Islam itu sholat 5 kali sehari semalam. Kemudian hal aliyah ghairuhunna, apakah ada kewajiban yang lain? Kata Nabi, la illa antatawa, tidak ada. Kecuali sholat selain 5 waktu itu, kalau harian itu sholat sunnah. Nanti kalau tahunan sebagian fuqaha kayak hari raya, itu dikuatkan wajib. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan, sampai para wanita pun diasuh untuk berangkat. Tapi kewajiban tahunan, kalau harian cuma 5 waktu. Faqala Rasulullah SAW, siyamu syahri Ramadan. Setelah itu Islam itu mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Orang itu tanya lagi, hal alayya ghoiruhu, apakah ada kewajiban yang lain puasa selain puasa Ramadan? La illa antatawa'a, kecuali puasa-puasa sunnah. Nanti puasa yang wajib selain Ramadan itu nadar. Cuman kalau nadar berarti ada sebab. Yang kedua kafarah. Cuman kalau kafarah berarti ada sebab. Kalau tidak ada, itu cuman puasa sunnah. Kemudian dzakarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Setelah puasa Rasul menyebutkan zakat. Hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain selain zakat? La illa anta tawa'ah. Kecuali nanti selain zakat itu sedekah sunnah. Sedekah yang sunnah. Fa'at bara rajul, orang itu pun mundur kemudian berkata, wallahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Demi Allah, saya enggak akan tambah, saya enggak akan kurangi. Jadi cuman mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam aplaa in shadaqah. Sungguh orang itu beruntung kalau memang dia jujur. Kalau memang dia jujur. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Jamaah hormati, nanti kalau dalam riwayat yang lain sungguh dia beruntung, ya, kalau dia jujur dia nanti akan masuk jannah. Hadis ini apa fikih babnya? Bayanu li jalafatil a'rab. Menjelaskan kepada kita tentang kasarnya Arabi. Jadi Arabi itu orang-orang yang Arab biasanya tinggal di pedalaman. Makanya lihat nanti orang kalau nanti memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad, kemungkinan pertama orang kafir, kemungkinan kedua Arabi, kemungkinan ketiga itu malaikat. Ya, Arabi ini dikenal kasar. Cuma Nabi SAW memaklumi. Bahkan nanti dalam sebuah riwayat, kasarnya Arabi ini pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik bajunya. Sampai tarikannya itu, satu saking kerasnya, dua kasarnya baju Rasul SAW membekas di bahu beliau. Begitu Nabi mau menoleh, dipanggil dengan panggilan tidak sopan, ya Muhammad, perintahkan harta yang ada padamu untuk diberikan kepadamu. Menyakiti dengan tiga, satu fisik, yang kedua panggilan, yang ketiga minta harta. Tapi Nabi SAW luar biasa akhlaknya. Beliau menoleh dengan senyum. Sebelum kasih jawaban, ini tak kasih, senyum dulu. Nah, ini termasuk ada padanya pelajaran. Kalau seseorang bertutur kata sebelum mengawali, itu dengan wajah yang sumringah, itu akhlak yang baik. Begitu senyum, Nabi perintahkan sahabat, kasih apa yang dia minta. Kembali, Arabi dikenal sebagai orang yang berperilaku kasar. Karena memang kebiasaannya itu di ini, jauh dari kota. Jadi tinggal di pegunungan-pegunungan. Karena kalau secara umum, lingkungan itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Wallahu ta'ala alam, ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, hirsu kullu man balagul Islam wa dakhala fihi. Semangatnya semua orang yang telah sampai padanya Islam dan telah masuk Islam. Arabi ini datang dari nature. Jauh. Semangat untuk datang kepada Nabi SAW untuk mengetahui hukum. Tanya tentang Islam. Untuk mengetahui tentang, jadi pengen menyeberangi luasnya. Luasnya tentang Islam. Ini semangat yang luar biasa. Supaya untuk bisa mempelajari agama, wa in kana Arabi, walaupun itu seorang Arabi. Kalau seorang Arabi saja semangat untuk an ya'rifa ahkamal Islam, untuk mengetahui hukum Islam. Lah kita harusnya lebih semangat. Kita harusnya lebih semangat. Makanya masa sekarang itu termasuk penting memperbaiki kualitas kaum muslimin. Kan persis apa yang Nabi SAW katakan. Umat itu mengerumuni kalian seperti orang yang lapar mengerumuni mangkok makanannya. Mangkok makanannya. Jadi semua mengerumuni kaum muslimin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma idzin? Apakah karena ketika itu kami minoritas? Kata Nabi, bal antum katsir. Bahkan waktu itu kamu mayoritas. Mayoritas. Cuman seperti buih dalam aliran sungai. Nah ini pelajaran yang bisa dipetik dari hadis itu. Para ulama katakan di masa sekarang paling pokok itu diantaranya bagaimana seorang muslim itu berkualitas. Bagaimana seorang muslim itu berkualitas. Maka semangat untuk menggali. Jangan hanya sekedar orang bangga, saya bersyukur kepada Allah diberikan agama yang terbaik, diberikan agama yang sempurna. Tidak ada satu perkara pokok yang tidak dibahas dalam Quran. cuman kita sendiri enggak paham keindahan Islam tapi tidak diiringi dengan pengetahuan kita. Ya nanti enggak akan dapat kemuliaan. Kan kemuliaan itu manakala seorang muslim itu betul-betul mengamalkan Islam. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, "Nahnu qaumun a'zanallahu bil Islam." Kami satu kaum yang Allah muliakan itu dengan Islam, tapi bukan sekedar pengakuan. Nah ini pelajaran yang kedua. Jadi semangat setiap orang yang sampai kepadanya Islam dan masuk Islam untuk tahu tentang hukum-hukum Islam, untuk bisa mengarungi tentang luasnya, luasnya berkaitan dengan kemaslahatan Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, sholat yang wajib sehari semalam itu 5 kali. Yang wajib sehari semalam cuma 5 kali. Ini dijaga betul. Dan kedudukan sholat sudah berlalu bersama kita, merupakan amududdin, tiang penyangga agama. Sampai ulama katakan, kewajiban paling wajib setelah 2 kalimat syahadat itu sholat. Sahabat tidaklah memiliki keyakinan ditinggalkan satu amalan kufur dibandingkan dengan sholat. Kalau orang misalkan tidak puasa tanpa udzur, masih ada harapan tidak sampai tingkatan kafir, walaupun ancamannya keras. Kalau seorang misalkan ya punya kemampuan haji, tidak berangkat haji, masih dianggap muslim. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, wah ini bahaya sekali. Ini sehari semalam 5 kali, dan 5 kali itu istimewanya sholat ditulis melakukan 50. Sebagaimana nanti dalam kisah Isra Mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, 5 kali, tapi ditulis melakukan 50. Wal ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bayanu fadli tatawu, penjelasan tentang utamanya tatawu. Tatawu itu siyajul faridah wayujibiru naqsaha. Tatawu itu sebagai pagar yang wajib, nanti akan menutupi kekurangan yang wajib. Jadi kalau seorang sholatnya yang wajib kurang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal li 'abdin min tatawu?" Apakah hambaku punya sholat sunnah yang bisa dipakai untuk menutupi kekurangan? Kalau kiai kita dulu sarung bolong, enggak bisa dipakai sholat. Tapi kalau ditambal, walaupun orang anggap sarungnya tambalan, tapi masih bisa bermanfaat. Sama kalau orang misalkan melaksanakan sholat yang wajib ada kekurangan, kemudian dia tambahkan dengan yang sunnah. Ini semua amalan nanti. Semua amalan. Jadi utamanya tatawu itu bisa sebagai pagar atau bisa sebagai menambal kekurangan yang wajib. Bahkan nanti lebih utama lagi, satu kali sujud Allah akan angkat derajat, menyebabkan seseorang masuk jannah. Ada sahabat membantu Nabi. Kemudian Nabi tanya, karena Nabi itu biasanya kalau dibantu sama orang itu beliau gak pernah los-losan, artinya membalas kebaikan orang. Makanya umatnya dihasung, "Man sunia ilaikum ma'rufa fatabi'uh." Siapa yang dipergauli dengan baik, diberikan kebaikan, balas itu kalau mampu semisal, lebih mampu itu lebih baik. Kecuali dua jenis manusia itu, satu penguasa, yang keduanya orang yang mampu dikenal tulus, itu enggak dibalas dengan yang barang. Tapi kalau misalkan secara umum, balas. Kalau enggak mampu dengan yang semisal, ucapkan dengan doa. Doa bahkan nanti kalau misalkan sekali belum cukup, wah ini kebaikannya luar biasa, balas dengan yang lebih. Lah Nabi SAW ketika dibantu, kamu minta apa? Sahabat ini, "Rasul, saya hanya minta supaya bisa menemanimu di jannah." Permintaan menemani Rasul di jannah, ini kan luar biasa. Kata Nabi, "Barangkali yang lain." "Enggak, itu saja. Kalau begitu, maka bantu aku untuk bisa mewujudkan dengan banyak sujud di kafrati sujud." Banyak sujud itu artinya banyak melakukan amalan sunnah. Ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis, as-shaumul mafruud huwa siyamu syahri Ramadan. Puasa yang diwajibkan itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu yang wajib. Di luar itu tadi sudah kita sampaikan, satu nadar. Cuman kalau nadar itu dia sendiri yang mewajibkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang nadar puasa, itu dia tunaikan ketika dia mampu. Nazar itu seseorang mewajibkan dirinya sesuatu yang tidak wajib karena permintaan kepada Allah. Misalkan insyaallahu maridi, kalau Allah sembuhkan sakitku, la asumanna, saya akan berpuasa misalkan asra yauman, 10 hari. Itu puasa seperti itu puasa wajib karena nazar. Ketika apa yang dia nazarkan Allah beri. Ini yang kedua. Yang ketiga, kafarah. Misalkan orang haji melaksanakan mahdhurat, jadi larangan-larangan haji dia langgar, maka nanti kafarahnya ada puasa di antaranya, itu wajib. Qulu ta'ala. Kemudian fikih dari hadis al-haddu 'ala siyamin nafilah. Hasungan supaya melaksanakan puasa sunnah semampunya. Semampunya. Kalau mampu misalkan 3 bulan 3 hari. Lebih mampu itu Senin Kamis. Lebih mampu itu Daud. Lebih mampu cukup. Puasa yang paling maksimal itu puasa sunnah Daud. Ada sahabat dahulu, kalau enggak salah namanya sahabat Amr bin As. Itu dikenal kuat sekali puasa. Ya, ketika Nabi katakan puasa sebulan 3 hari, tambahkan Rasul aku masih mampu. Kata Nabi Senin Kamis, tambahkan Rasul aku masih mampu. Kata Nabi Daud, tambahkan Rasul aku masih mampu. Kata Nabi enggak ada. Cuman di usia tua beliau berat. Sampai beliau itu salah satunya. Kenapa? Dulu ketika Nabi menyuruhku untuk 3 hari dalam 1 bulan, aku minta tambah. Azamnya yang kuat sampai di usia tua, semangatnya untuk menjaga janjinya dengan Rasul, walaupun berat tetap dilakukan. Sampai ketika tua itu puasanya 5 hari di rokok, nanti setelah itu 5 hari tidak puasa karena fisiknya sudah mulai melemah. Kembali saudara yang hormati, supaya seseorang melaksanakan puasa sunnah dan itu nanti menambah kekurangan yang wajib. Demikian pula hadis ini juga menjelaskan kepada kita az-zakatu min syara'il Islam wa arkanihi. Zakat itu syariat Islam dan termasuk salah satu dari rukun Islam. Termasuk salah satu dari rukun Islam. Cuman syarat zakat tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'i. Syaratnya kaya. Jadi kalau enggak kaya itu bukan zakat. Bukan zakat tapi sedekah. Tapi sedekah. Tapi kalau orang yang kaya wajib mengeluarkan zakat. Dan nanti zakat itu tentunya ada ketentuan-ketentuan. Ada misalkan kalau emas perak itu ada haul, ada nisab. Kalau biji-bijian itu misalkan ada bisa disimpan waktu lama. Kemudian ada hari panen, ada mencapai nisab. Kalau peternakan misalkan jenis ternak tertentu. Khusus binatang ternak unta, sapi, kambing. Di luar itu enggak kena zakat, enggak kena zakat. Itu pun nanti ada syarat nisab, haul, saimah. Saimah itu dikembalakan di padang luas untuk dikembangbiakan. Nah ini agak sulit kalau di Solo, kayaknya enggak ada. Solo Raya itu tempat misalkan orang ternak langsung diliarkan gitu. Untuk dikembangbiakan enggak ada. Tapi kalau di luar itu pernah ada teman di Kalimantan itu katanya masih ada. Jadi cuman bikin kandang di hutan, nanti kalau pagi ternaknya dilepas, nanti kalau sore itu ternaknya dimasukkan ke kandang. Nanti yang jaga anjing. Boleh pelihara anjing? Boleh, kalau untuk menjaga ternak. Tapi kalau hanya sekedar hobi, iya, jalan-jalan di Selamat Riyadi, Car Free Day, kemudian nuntun kile, ya itu enggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang ada kebutuhan seperti ya menjaga ternak, itu diperbolehkan. Ini fikih dari hadis. Demikian pula al-mutamassiku bil faraid najin in sadaqa fi imanihi wa ihtisabihi wa in lam yaf'al an-nawafila. Orang yang berpegang teguh dengan yang wajib, jaminan selamat. Jaminan selamat. Catatannya sadaqa fi imanihi. Imannya jujur. Imannya betul-betul tulus. Tapi kalau imannya batal, ya, ya sudah, hancur. Makanya orang faham itu harus semangat untuk mempelajari perkara yang berkaitan dengan pembatal keislaman. Kayak Agustus, semua orang teriak merdeka, merdeka. Kemerdekaan yang wajib bagi muslim itu, kemerdekaan yang wajib itu memerdekakan diri dari penghambaan selain Allah. Itu wajib bagi setiap muslim. Makanya insodako imanuhu, kalau jujur dalam keimanannya, ihtisabnya, harapannya penuh kepada Allah, itu nanti menjadikan dia selamat walaupun tidak melakukan amalan yang sunnah, tidak melakukan amalan yang yang sunnah. Ini kandungan dari hadis. Di situ ada tanbihat, catatan, lam yadakur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadatain. Kenapa kalau di situ Nabi tidak sebutkan dua kalimat syahadat? Li'annahu alima annahu ya'lamuhuma. Karena Nabi tahu, orang itu sudah tahu dua kalimat syahadat. Sehingga yang ditanyakan itu as-sara'iul fi'liyah, syariat berkaitan dengan perbuatan. Sudah tahu masuk Islam. Kemudian kenapa kau tidak sebutkan haji? Kemungkinan pertama, lam yakun fardun ba'du. Kemungkinan pertama, haji ketika itu belum wajib. Sehingga Nabi SAW tidak sebutkan haji. Ini saudara yang saya hormati, kandungan dari hadis. Setelahnya dibawakan hadis Ibnu Abbas ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman. Apa kata Nabi? Udu'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah SAW. Fa'inhum ata'u lidhalika. Seru mereka kepada dua kalimat syahadat. Kalau mereka sudah taat, fa'alimhum, beritahukan kepada mereka anna Allah ta'ala iftaradha 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kasih tahu Allah mewajibkan kepada mereka salat sehari semalam 5 kali. Kalau mereka sudah taat tentang itu, fa'alimhum, kasih tahu Allah mewajibkan kepada mereka sedekah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Diambil dari yang kaya, dikembalikan kepada yang fakir. Mutafakun alaih. Hadis ini, jamaah hormati, ketika orang hendak berdakwah, itu persiapkan dulu ilmu. Kan nanti dalam riwayat yang lain, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'ad, kamu akan datangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Iya, makanya kalau orang berdakwah, itu memiliki ilmu. Cakupan ilmu itu kata para ulama 3. Satu, apa yang akan dia dakwahkan. Kedua, bagaimana cara berdakwah. Karena tidak semua orang itu dengan satu metode. Dengan satu metode nanti ada kalimat kalimun nas ala qadri ukulihim. Bicarai manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka. Kedua, itu cara menyampaikan. Yang ketiga, kondisi orang yang disampaikan. Alkitab, Alkitab itu mereka memiliki kitab. Alkitab itu Yahudi Nasara. Mereka Alkitab itu orang terpelajar. Kalau kita dakwah kepada orang yang sudah dikatakan merasa pintar, merasa cerdas, ya beda. Ya beda. Kalau makanya kalau ngajari pesantren, ya paling piye ben santrine melek, gelem apa? Gelem gateke. Karena mereka sudah siap untuk menerima. Tapi kalau di tempat yang orang tidak mau menerima, apalagi merasa benar, itu butuh persiapan. Hadis ini pelajarannya, jamaah hormati, ketika hendak berdakwah, itu persiapan ilmu dengan 3 cakupan. 1, yang didakwahkan. 2, cara menyampaikan. Yang ketiga, kondisi orang yang didakwahi. Kemudian dari hadis ini juga ada pelajaran, penguasa itu mengirim dai. Mengirim dai kepada tempat-tempat yang belum tersentuh dakwah, itu dikirim. Kalau negeri kita kayaknya belum ada ya. Tapi kalau Saudi itu alhamdulillah sudah ada, kadang ulama-ulama dikirim ke berbagai negeri untuk berdakwah. Ini memang penguasa seperti itu. Pelajaran dari hadis ini, kalau secara akidah, hadis ini bantahan kepada Hizbut Tahrir. Ketika Hizbut Tahrir itu menolak hadis Ahad dengan dalam perkara akidah. Jadi kalau hadis Ahad dalam perkara akidah, mereka enggak terima. Padahal Rasul mengutus Mu'ad ini sendiri ke Yaman. Sendiri. Apa kemudian? Wah, Mu'ad kamu enggak kuat ini. Ngomong akidah sendirian. Ini bantahan. Pelajaran dari hadis ini menunjukkan pertama kali yang orang harus dakwahkan. Pertama kali yang orang harus pelajari. Itu tauhid. Itu perkara akidah. Itu pertama kali yang harus dipelajari. Kalau sudah, baru nanti sholat 5 waktu. Dakwah pun begitu. Kalau orang dakwah memulai dari amalan, bukan perkara akidah, rusak. Kadang sekian tahun ngaji, gak ada hasil. Gak ada hasil, apalagi nanti sia-sia. Karena akidah ini pondasi, syarat diterimanya amal. Baru kalau sudah, kasih tahu tentang sholat. Kalau sudah, Kata Nabi, kalau sudah taat, itu ambil zakat. Yang zakat ini diambil dari orang yang kaya, dikembalikan kepada orang yang fakir. Itu sudah kita sampaikan. Syarat untuk membayar zakat, kaya. Itu syarat untuk membayar zakat itu orang harus kaya. Kemudian dikembalikan kepada orang yang fakir di antara mereka. Ini nanti pelajarannya. Termasuk orang sekitar itu paling berhasrat kepada apa yang kita miliki. Kalau kita kaya misalkan, itu kemana alokasi sedekah kita, zakat kita, orang sekitar dulu. Jangan di luar. Kan ada orang gak paham pikir, orang luar itu mengenal dia, oh itu jermawan luar biasa. Ini sing cedak malah gak itu apa-apa, gak dapat apa-apa. Ini lebih berhak. Lebih berhak. Ini kata-kata faturaddu wa turaddu ala fuqara'ihim. Ala fuqara'ihim, kepada fakir dari kalangan mereka. Ini hadis Ibnu Abbas, sahihnya adalah diwajibkan zakat bagi orang yang telah mampu. Kemudian dibawakan hadis Abu Hurairah, lama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakr wa kafara man kafara minal Arab. Faqala Umar, kaifa tuqatilun nas? Wa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqihi. Wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla. Ketika Rasul wafat, kemudian Abu Bakar itu menjadi pengganti beliau. Maka dari kalangan orang Arab itu ada yang murtad, kafir dari kafir orang yang Arab. Maka Umar ketika itu, ya Abu Bakar memerangi satu kaum yang tidak mau membayar zakat. Kata Umar, kenapa kamu perangi manusia? Sementara Nabi memerintahkan, Nabi mengatakan, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkannya terjaga dariku harta, jiwa, kecuali dengan haknya. Dan dia mengucapkan la ilaha illallah itu apa niatannya? Hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar berkata, wallahi demi Allah, ya la uqatilanna man faraqa baina salati wa zakat. Sungguh aku akan perangi siapa yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat itu haknya harta. Demi Allah, lau mana'uni iqalan kanu yudunahu ila Rasulillah sallam, laqataltuhum ala man'ihi. Maka demi Allah, kalau mereka tahan tali-tali unta, maksudnya unta yang dahulu diserahkan kepada Nabi mereka tahan, itu aku akan perangi mereka karena mereka menahan. Maka Umar berkata, demi Allah, ma huwa illa an ra'aitullaha qad saraha sadra Abi Bakr al-Kitab. Maka demi Allah, tidaklah dia kecuali sungguh aku telah melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Maka aku tahu bahwasanya apa yang Abu Bakar sampaikan itu kebenaran. Hadis yang panjang ini, apa pelajarannya? Utamanya Abu Bakar, keilmuannya mendalam, kemudian luas, kemudian azamnya kuat ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar. Yang kedua, taufik Allah kepada Abu Bakar. Ya, beliau tampakkan dengan cahaya basirahnya, kelurusan pendapatnya. Ketika orang enggak mau bayar zakat sama Abu Bakar diperangi. Walaupun kata para ulama, diperanginya apakah murtad? Enggak. Tapi diperanginya karena menentang haknya penguasa. Menentang haknya penguasa. Ini akan diperangi. Kemudian boleh mengkiaskan ketika Abu Bakar mengatakan jadi dipisahkan antara sholat dan zakat, aku akan perangi. Iya, kalau enggak sholat jelas, tapi zakat itu hanya harta, enggak diberikan, aku akan perangi. Ini kias, nanti ada pembahasan kias itu dalam kaidah usul yang diterangkan oleh ulama. Kemudian manusia itu berperang tujuannya untuk tauhid. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Perang dalam Islam itu untuk tauhid. Bedanya dengan orang kafir. Kalau orang kafir perang itu untuk menghinakan, untuk merampas harta kekayaan. Tapi kalau Islam berperang itu li ilahi kalimatillah. Makanya dalam Islam perang jihad hujum itu pertama tawarkan masuk Islam. Kalau mau, bebas, sudah. Gak jadi diperangi. Terjaga darah dan harta. Kalau gak mau, jizyah. Gak mau, baru diperangi. Ini indahnya syariat perang. Kemudian penjelasan tentang utamanya kalimatul ikhlas. Siapa yang mengucapkan dengan keimanan, terjaga darah, harta dan jiwanya dunia akhirat. Tapi syaratnya dia ucapkan itu penuh dengan keikhlasan. Kemudian hakim itu menghukumi manusia sesuai dengan yang nampak. Jadi apa yang nampak itu kita hukumi. Makanya hisabu Allah, putusannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakim. Kayak yang nampak misalkan ada orang, dua orang kata Nabi, satunya pintar ngomong, satunya biasa. Ya, yang pintar ngomong ini jadi salah. Tapi karena pintar ngomong akhirnya kelihatan benar, dimenangkan oleh Rasul. Kata Nabi itu merupakan haram yang diambil. Tapi Nabi menghukumi sesuai dengan yang nampak, sesuai dengan yang nampak. Kemudian taubatul murtad itu diterima. Jadi taubatnya orang yang murtad itu diterima. Misalkan orang murtad itu taubatnya diterima. Wallahu ta'ala alam, jami' shomati demikian. Kemudian dari hadis ini, sikap Abu Bakar itu dipersaksikan dalam hadis yang disepakati kebenarannya. Jadi orang ketika tidak mau membayar zakat diperangi. Walaupun tadi sudah kita sampaikan, diperanginya bukan karena sebab dia ini kafir, tapi diperanginya karena menahan haknya penguasa. Ini dulu yang bisa kita baca insya Allah di pertemuan selanjutnya, nanti lanjut pada pembahasan setelahnya. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa sempurnakan keislaman kita sehingga kita mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.